Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Setelah kita baca tanda fi'il, yang pertama adalah qad. Qad, kalau masuk ke fi'il madhi, bermakna tahqiq dan takrib. Tahqiq, yakni contohnya adalah qad aflaha mu'minun. Takrib, yakni contohnya qad qamatish shalah, ucapan muqim qamatish shalah, ketika qamat qamatish shalah. Adapun ucapan qad gharabatish shams, dikatakan qadnya ditakrib kalau diucapkan sebelum maghrib. Seorang bilang qad ghurabatish shams, ini sebentar lagi terbenam matahari, kalau dia bilang qabla maghrib. Ya, adapun kalau dia ucapkannya setelah maghrib, berarti qad yang ditahqiq. Qad masuk ke fi'il mudhari, bermakna taqlil dan takhfir. Dan kita sebutkan tadi, ditambah satu lagi juga datang tahqiq. Qad untuk tahqiq ketika masuk fi'il mudhari, ketika iya, kita terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qad ya'lamullah Subhanahu wa taala misalnya. Yang kedua adalah sin dan saufa. Ini tanfis menunjukkan istiqbal. Tapi sin tenggang waktunya lebih pendek dibandingkan saufa. Berikut yang tabligh rahimahullah adalah amma ta'u tanisa sakinah, adapun ta'u tanisa sakinah, fatadkhulu al-fi'l madhi duna ghairi, masuk kepada fi'l madhi saja, tidak kepada fi'il lainnya, hanya ke fi'il madhi. Qala wal-gardu minha. Ya, saya ingatkan lagi, penting kita untuk mengetahui kemana ya ta'ud ad-damir. Ya, kemana ad-damir itu kembali? Ya, ha di sini kembali kemana? Ke ta ta'nis sakinah. Wal ghardu min haymin atta ta'nis sakinah. Tujuan dari ta ta'nis sakinah adalah ad-dalalatu, untuk menunjukkan ala annal isma alladhi, bahasa isim alladhi usnida hadal fi'l ilaih, yang disandarkan kepadanya fi'il mu'annath, adalah isim yang mu'annath. Sawa'un akana fa'ilan, apakah isim tersebut adalah fa'il? Ini untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annath. Amkana na'iba fa'il, atau isim tersebut adalah na'ib fa'il. Intinya, ringkasnya, ta' tanis sakinah itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya mu'annath, atau naibul fa'ilnya mu'annath. Contoh fa'il nahu qalat Aisyatu umul mu'minin. Qalat. Qalat di sini fi'il madhi. Apa dalilnya? Karena dia kemasukan ta' tanis sakinah. Apa tujuannya qalat dikasih ta' tanis sakinah? Tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya, yakni Aisyah, itu adalah mu'annath. Tujuannya itu. Menunjukkan bahwasanya fa'ilnya itu adalah mu'annath. Am karna iba fa'il purishat daruna bilbusti. Furishat. Furishat in fi'il madi. Apa dalilnya fi'il madi? Dalilnya adalah karena masuk kepada dia ta'an sakinah. Apa tujuan diberi ta'an sakinah? Tujuannya adalah bahwasanya untuk menunjukkan bahwasanya naib fa'il pada furishat naib fa'il adalah mu'annath. Dar itu apa? Mudzakkar lafzan tetapi mu'annath ma'nan. Walaupun lafzan dapat mudzakkar tapi secara makna mu'annath. Sehingga dia mu'annath. Furishat dar. Daru di sini mu'annath. Ya, apa yang menunjukkan mu'annath? Karena fi'il madinya diberi ta'anis sakinah. Tujuan ta'anis sakinah itu menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya naif fa'ilnya mu'annath. Ya, dar itu mu'annath. Daru naif fa'il wahu mudhaf na mudhaf ilaih. Itu yang pertama. Jadi apa tujuannya ta'anis sakinah? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya mu'annath atau naibul fa'ilnya mu'annath. Berikutnya yang perlu dipahami, kata beliau, wal muradu, yang dimaksud, yang diinginkan dengan ucapan ta'anis sakinah, ta'anis yang sukun, maksudnya adalah annaha, hak mereka mana? Ta'anis sakinah. Annaha, bahwasanya ta' tersebut, sakinatun fi asli wadi'iha. Bahwasanya ta' tersebut, itu sukun pada asal peletakannya. Ketika awal diletakkan, dia sukun. Qalat. Furishat. Awalnya, tak tersebut sukun. Fala yadurru tahrikuha. Dan tidaklah bermudarat diharakatinya tak tersebut. Li'aridhi, karena sebab yang datang, ya aridhi itu sering kita artikan, artinya yang karena sebab yang sifatnya insidental, sebab yang baru, ada. Tidak membetarat, artinya tidak mencacati kaidah tersebut, diharakatinya tak tersebut karena sebab takhallus, untuk lolos, untuk menghindar min iltiqa'i sakinain, untuk menghindarkan dari bertemunya dua sukun. Ya tidak mengapa tak tersebut diharakati kalau tujuannya untuk menghindarkan bertemunya dua yang sukun. Diharakati tak tersebut untuk ya menghindarkan bertemu dua yang sukun. Binahwi qawli ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala tikhruj alaihin, taknya dikasih harakat kasrah. Iya, kenapa? Karena awalnya taknya sukun. Hamzatul wasal pada ukhruj juga sukun. Tidak bisa dibaca. Tidak bisa bertemu dua yang sukun. Sehingga dikasihlah harakat ta'nya dengan kasrah. Wa qala tikhruj alaihin. Demikian juga wa qalat imra'atu fir'aun. Qalat asalnya sukun. Setelahnya ada hamzatul wasal juga sukun. Tidak bisa bertemu dengan sukun. Sehingga supaya tidak bertemu dua yang sukun, tanya dikasih harakat. Wa qadat imra'atu fir'aun. Qalata ataina ta'in. Qalata asalnya itu qalat kemudian alif dhamir. Qalat kemudian alif domir. Iya. Ta-nya awalnya sukun. Alif dhamir juga tidak berharokat sukun. Tidak bisa dibaca. Tidak mungkin dua yang sukun bertemu. Ya, sehingga dibacalah dikasih harokat ta-nya. Qalata, supaya tidak bertemu dua yang sukun. Qalata atina ta'in. Artinya hukum asalnya dia sukun dan tidak bermasalah kalau di satu tempat tertentu dia diharakati kalau tujuannya supaya tidak bertemu dua sukun. Nah. Qala rahimahullahu taala, ya maksudnya supaya tidak ada pertanyaan. Katanya tanda fil madi itu adalah ta'nis sakinah. Bagaimana dengan firman Allah waqalat ikhrujna alaihin? Di sini ta'nya dikasrah. Ya, kita katakan jawabannya tadi. Hukum asalnya dia disukun. Sakinah. Tapi karena bertemu dua yang sukun, ta' sukun dengan hamzatul wasal juga sukun, maka ta' pun dikasih harokat supaya tidak bertemu dua yang sukun. Begitu maksud beliau rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa mimma yataqaddama wa mimma taqaddama, dari penjelasan yang telah lewat, yatabayyanu laka, jelaslah bagimu, anna alamatal fi'il, bahwasanya tanda fi'il, allati dzakarha al mu'allif rahimahullah, yang disebut oleh mu'allif rahimahullah, ada salah aqsam, ada tiga bagian. Qismun, yang pertama, bagian pertama adalah yakhtassu bidukhul alal madhi, yang khusus masuk ke fi'il madhi saja, wahuwa ta'anis sakinah. Wa qismun, bagian yang kedua, yakhtassu bidukhul alal mudhari', yang hanya khusus masuk ke fi'il mudhari', wahuwa as-sin wa sawfa. Wa qismun, dan bagian yang ketiga adalah yashtariku bainahuma, ya, bisa masuk kedua-duanya, bersekutu keduanya pada tanda tersebut, yaitu qad. Qad bisa masuk ke fi'il madhi, bisa ke fi'il mudhari'. Qala wa taraka alamata fi'lil amr. Taraka di sini fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir takdiruhu huwa. Kembalinya ke Ibnu Ajurrum. Taraka di sini mana fa'ilnya? Dhamir takdiruhu huwa. Huwanya kembali ke mana? Ke sahibul matan. Ke sahibul matan, yang Ibnu Ajurrum. Jadi maksudnya Ibnu Ajurrum dalam jurumnya meninggalkan tanda fi'il amr, yang disebutkan hanya tanda fi'il madi dan tanda fi'il mudhari'. Beliau tinggalkan penyebutan tanda fi'il amr. Apa tanda fi'il amr? Wahia. Hiya kembali ke mana? Ke alamat fi'il amr. Hiya kembali ke alamat fi'il amr. Dia, yakni tanda fi'il amr itu adalah dalalatuhu ala talab. Ma qabulihi ya al-mukhatabah anun tawqid. Ini tanda fi'il amr. Dalalatu ala talab, dia menunjukkan talab. Dia menunjukkan talab. Permintaan, tuntutan. Kemudian ma qabuli, bersamaan dengan itu dia menerima ya mukhatabah. Bisa kemasukan ya mukhatabah atau nun taukid. Dua tandanya. Menunjukkan talab dan bisa menerima ya muhatabah tanun taukid. Nahu qum waq'ud waqtub wanzur. Ini yang keempat, ini adalah fi'il amr. Bain hadihi al-kalimat al-arba'a dalatun, menunjukkan ala talabi, permintaan, tuntutan, usul qiyam, adanya berdiri, waqumu duduk, wal kitabah, tulisan, dan nazar melihat. Ma qabuliha ya al-mukhatabah, bersama dengan dia bisa menerima ya mukhatabah. Bisa kalau digunakan untuk perempuan, qumi, uq'udi. Atau ma qabuliha nun mutaukid, atau bersamaan itu, ya, bersamaan dia menunjukkan talab, dia juga bisa menerima nun taukid. Contohnya, uktubanna, unzuranna, ila man fa'al. Ini tanda fi'il amr, menunjukkan talab dan bisa menerima ya muhatabah atau nun taukid. Qala rahimahullahu ta'ala al-harf. Isim sudah tandanya. Fi'il sudah tanda-tandanya. Sekarang huruf. Qala wal-harfu ma la yasduhu ma hu dalilul ismi wa dalilul fi'il. Adapun huruf adalah yang tidak pantas bersama dia tanda isim dan tanda fi'il. Qala rahimahullahu ta'ala wa aqulu yatamayyazul harfu an akhawayhi. Huruf terbedakan dari dua saudaranya, al ismi wal fi'li. Ya, tadi saya sudah sering ulang, ismi di sini i'rabnya apa? Badal. Badal dari akhawai. Badal ba'd min kul. Harf terbedakan dari dua saudaranya dari isim dan fi'il. Biannahu la yasihhu duhulu alamatin min alamatil asma al-mutaqaddimah wala ghairi alaih. Itu tidak sah, tidak benar, tidak bisa masuk tanda-tanda isim yang telah lewat dan selainnya. Ya, kenapa dikatakan selainnya? Karena tanda isim itu banyak. Ya, beliau sebutkan hanya 4, padahal banyak. Sehingga katakan wala ghairi alaih. Tidak masuk, tidak bisa masuk tanda-tanda isim yang telah lewat dan tanda isim lainnya kepada huruf. Kama la yasihhu duhulu alamatin min alamatil af'al allati sabaqa bayanuha alaih. Sebagaimana tidak sah, yang tidak benar, tidak bisa juga masuk pada dia tanda-tanda fi'il yang telah lewat. Penjelasan. Intinya, huruf adalah yang tidak bisa kemasukan tanda isim dan tidak bisa kemasukan tanda fi'il. Kalau tidak bisa kemasukan tanda isim, tidak bisa kemasukan tanda fi'il, maka dia adalah huruf. Wa mithaluhu, contohnya adalah min, wahal, walam. Min, hal, dan lam. Fahadil kalimatu thalathu huruf. Ya, tiga kata ini adalah huruf. Kenapa? Li'annaha la takbaru al. Karena tidak bisa menerima al. Wala tanwin, tidak bisa menerima tanwin. Wala yujuzu dhuhuru harfil hafdi 'alaiha, tidak bisa masuk huruf hafd kepada dia. Wala yashihu an taqula, tidak benar kamu katakan almin. Minnya dikasih alif lam, almin, tidak bisa. Atau dikasih tanwin, wala taqula minun. Tidak bisa min dikasih tanwin. Wala taqula ila min. Tidak bisa juga kemasukan ila. Min tidak bisa dia kemasukan ila. Artinya dia tidak bisa kemasukan tanda-tanda isim. Wa kadzalika baqiyatul huruf, demikian huruf-huruf lain. Ya, selain min. Tidak bisa ditanwin, tidak bisa kemasukan alif lam, tidak bisa kemasukan huruf ya. Qala wa aydan, dan juga la yasihhu an tadkhula 'alaiha sin. Tidak bisa kemasukan sin, tidak bisa saufa min, samin. Wala saufa, wala ta'ta sakinah. Tidak bisa kemasukan dari sakinah. Wala qad, wala ghairuha. Dan yang lainnya, mimma hu alamatun, ya, tanda-tanda yang menunjukkan al-annal kalimah fi'il. Intinya, kesimpulannya, huruf adalah yang tidak bisa kemasukan tanda isim dan tidak bisa kemasukan tanda fi'il. Iya. Antum perhatikan, Muhyiddin rahimahullahu ta'ala menyebutkan contoh huruf. Ada 3. Wa mithaluhu min wahal walam. Itu. Anda perhatikan, kata beliau, huruf ada contohnya min wahal walam. Ini pun isyarat. Isyarat, sebagaimana tadi tanda fi'il ada 3 bagian, demikian juga ini isyarat. Huruf juga ada 3 bagian. Yang pertama, ada huruf yang khusus hanya masuk kepada isim. Contohnya min. Min itu huruf yang khusus masuk kepada isim. Bagian yang kedua, ada huruf yang hanya masuk kepada fi'il. Seperti lam. Lam itu hanya masuk kepada fi'il. Fi'il mudhari. Lam. Lam yadid wa lam yudad. lam yakunil ladzina kafaru. Naam. Yang ketiga, mushtarak bainahuma, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Contohnya hal. Hal. Ya, hal Zaidun qa'imun, hal qa'am Zaidun, bisa dua-duanya, bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Naam. Allahu a'lam. Bisa, tapi insyaallah nanti masalah i'rab kita baca besok aja. Barakallahu fiikum.